Pantura live music di omong kurungokno. Iya deh. 90 tahun ini gak? Ya. Ya. Buat kabong community semuanya. Thank you. Coba tak hitungi. Saka bisa iki? Pitu pesong mas Asis. Oh pitu. Oh, hitung. Siji, loro, telu, papat, lima. Pak Wanto. Assalamualaikum Pak. Ijin. Ijin badhe nedak. Nang ndi nang bro? Eh? Dadah. Pitune nang ndi? Iki loro to. Ya wis, pitung loro. Iya. Ya. Iki inggir kisik to. Ya. Mu tekan pira? 6-7. Iya. 6. Selingku silen, blok-blok. Selingku silen. 7-7. Kok sik to durung nyilih blok. Mas nilai seling. Kok nyilih seling sik? Mau pira mau? 7. Oh, 7 ya. Iya, 7. Eh. Kok kuwi tangan kosong. Lah isin. 7. Pitu, cuma karo tangan. Walune neng di mas. Ya. Walune dibikin sayembara. Ya. Sopo. Yang bisa menemukan yang nomor 8 dapat cium dari Norma. Ya. Sopo sing iso nuduhake nomor 8? Aku jarakku sing prongos. Nganti sing prongos di